Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ana wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-13 dari bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 25 Juli 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis min majalisil ilm, di majlis min majalis adz-dzikr, yang sudah tidak asing lagi keutamaannya di tengah-tengah antum semua, dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya dari Syekhuna Al-Allamah Ubaid Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafizahullah Wara'ah, dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uquli fi syarhi tsalatsatil usuli. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita baca pada pertemuan terakhir, ana ingin menyampaikan ucapan salam dari para masyayikhuna yang kemarin baru berkunjung ke negara kita, negara Indonesia. Ya, alhamdulillah mereka sempat bermalam di Jakarta, kemudian setelah itu pindah ke Yogyakarta untuk menyampaikan durus kepada para duat, kepada asatidah. Begitu pula sebahagian dari mereka ada yang berangkat ke Makassar, Sulawesi, dan satu dari mereka sempat mengunjungi kita di Islamic Center Samarinda, yaitu Syekh Arafat Al-Muhammadi Hafizahullah Wara'ah. Salam yang disampaikan oleh mereka, Syekhuna Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri, begitu pula Syekhuna Abdul Wahid Ibn Hadi Al-Madkhali, begitu pula Syekhuna Fawaz Ibn Ali Al-Madkhali, dan Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Hafizahumullah, kepada antum semua selaku para talabatul ilm di Ma'had Ibnul Mubarak di Samarinda, yang beliau Syekh Arafat secara khusus memiliki keinginan besar untuk mengunjungi kita di masjid ini, akan tetapi karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan, maka beliau bertahan di penginapan Islamic Center, yang alhamdulillah acara daurah kita telah berjalan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa pesan yang disampaikan kepada para masyayikhuna, kepada antum para talabatul ilm. Di antaranya adalah, yang pertama, agar antum para talabatul ilm memanfaatkan waktu muda sebelum datangnya sebuah masa di mana antum akan direpoti atau diisi dengan kesibukan-kesibukan yang akan menyibukkan diri antum dari tahsilul ilm. Ketika sudah berkeluarga, ketika sudah memiliki anak, dan yang seterusnya, harus mencari ma'isyah, harus mencari nafkah, maka sebelum masa tersebut datang, manfaatkanlah waktu muda agar bisa memperbanyak tahsil al-ilm. Ini nasihat mereka yang pertama. Kemudian nasihat mereka yang kedua adalah agar para talabatul ilm, khususnya di Ma'had Ibnul Mubarak, senantiasa memiliki irtibat, memiliki hubungan dengan para ulama. Dalam artian karya-karya para ulama, apakah dari kalangan mutaakhirin ataukah dari kalangan mutaqaddimin, tersebar luas. Sehingga karena sebab tersebut, seorang akan mudah dalam menuju jalur al-istiqamah. Karena dengan irtibat, terhubungnya kita dengan para ulama, dengan karya-karya yang telah lahir dari tulisan-tulisan mereka, maka kita akan terbimbing dengan nasihat-nasihat mereka. Sehingga apabila ada al-i'waj, apabila ada syubuhat-syubuhat, penyimpangan-penyimpangan, kita akan mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Kemudian nasihat yang terakhir dari mereka para masyaikhuna kepada antum para talabatul ilm adalah agar senantiasa memiliki sifat juhud fit talab, bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Satu hal atau satu athar yang mereka nukilkan, la yanalul ilma birahatil jasad, yang mana ilmu syar'i itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan jasad yang bersantai-santai. Pasti ada pengorbanan, pasti ada kelelahan, pasti ada keletihan. Dan itulah inti dari talabatul ilm. Karena tanpa adanya rasa bosan, tanpa adanya rasa lelah, tanpa adanya rasa letih, maka kita belum merasakan manisnya talabatul ilm. Dan mereka sempat mengkisahkan kepada ana pribadi untuk disampaikan kepada antum tentang sirah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Di antara perjalanan hidup yang ternukil dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz adalah beliau setiap malamnya hanya beristirahat selama 4 jam. Sisa waktunya 20 jam yang dimiliki oleh beliau dimanfaatkan untuk talabul ilm. Dan kita mengetahui beliau adalah seorang yang kafif, buta matanya. Dikarenakan di waktu muda beliau sering membaca, membaca dan membaca. Sambil tidur membaca, sambil duduk membaca, sambil berdiri membaca, yang ini mengakibatkan salah satu sebabnya beliau menjadi seorang yang buta, diangkat kedua matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali para dokter, para tenaga-tenaga medis menawarkan kepada beliau untuk mengembalikan, mengoperasi mata tanpa adanya bayaran satu real pun. Akan tetapi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz menolak tawaran para tenaga medis tersebut, para dokter tersebut, karena beliau benar-benar mengimani dan mengharapkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seorang ketika hidup di dunia kemudian dicabut kedua matanya, kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di atasnya, maka jaminannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak ingin dioperasi, tidak ingin disembuhkan, beliau memilih bersabar. Bersamaan dengan itu, beliau memiliki waktu untuk beristirahat hanya 4 jam. Yang lainnya beliau gunakan untuk memanggil para muridnya, memanggil para santrinya untuk bisa membaca, beliau mendengarkan. Begitu pula untuk tadris, mengajar halaqah-halaqah ilmu yang berada di kota Al-Madinah, di Masjid Nabawi secara khusus, begitu pula yang berada di Jami'atul Islamiyah, Universitas Islam Madinah, yang beliau sempat menjadi rektor dalam kondisi buta, menjadi rektor di Jami'ah Islamiyah Bil Madinah An-Nabawiyah. Begitu pula di antara keutamaan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz hafizahullah wa ra'ah atau alaihi rahmatullah, karena beliau telah wafat, adalah beliau menjadi salah seorang mufti di Arab Saudi, yang mana seorang mufti, grand mufti kalau bahasa kita sekarang, mufti terbesar, pemberi fatwa, pemutus sebuah perkara di Arab Saudi, haruslah dari kalangan Alu Syekh, keturunan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Akan tetapi karena keilmuan yang tinggi, yang sangat mumpuni dari seorang Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau adalah satu-satunya seorang alim, satu-satunya Syekh yang menjabat sebagai Grand Mufti Arab Saudi di masanya, dan beliau bukanlah keturunan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Karena di sekeliling beliau tidak ada yang memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada beliau alaihi rahmatullah. Inilah tiga nasihat yang sempat dititipkan kepada saya untuk disampaikan kepada antum semua para talabatul ilm. Hafidhakumullah wa waffaqakum likulli khairin wa barakah. Qulu amin. Kita lanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Ma'rifatu Dinil Islami Bil Adillah. Pada pembahasan terakhir telah kita sebutkan bahwasanya yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allumu arba'i masail. Semua muslim dan muslimah wajib untuk mempelajari empat permasalahan. Permasalahan yang pertama, al-ilmu, telah kita bahas pada pertemuan terakhir. Permasalahan yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, bukan hanya sekedar menggali ilmu tanpa ada amaliyah. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Perkara yang ketiga adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu dan amal yang telah kita kerjakan. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi, bersabar di atas gangguan-gangguan yang akan didapatkan ketika seorang berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwasanya al-ilmu itu memiliki tiga pengertian atau tiga definisi. Definisi yang pertama, ma'rifatullah, ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, ketika seorang mengenal nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Perkara yang ketiga atau definisi yang ketiga dari ilmu syar'i, ketika seorang hamba ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita sampai pada ucapan tersebut. Ketika seseorang mengenal agama Islam, merealisasikan agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sebuah kaidah yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir yang telah dikenal oleh para ulama al-usuliyin adalah al-aslu fil ibadat al-man'u illa binassin. Hukum asal dari sebuah ibadah adalah larangan kecuali adanya nas yang memerintahkan, yang mewajibkan untuk kita mengerjakan amalan ibadah tersebut. Jadi kita ambil contoh kecil, hukum asal dari berpuasa di bulan Ramadan adalah al-mana', dilarang, tidak boleh kita berpuasa di bulan Ramadan. Selama ada dalil yang memerintahkan hal tersebut, barulah kita berpuasa di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, furidha, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ketika tidak ada nas ini, ketika tidak ada ayat ini, maka seorang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Tapi karena adanya nas ini yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah, maka seorang harus mengikuti aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan ibadah yang lainnya. Hukum asalnya adalah dilarang untuk kita mengerjakannya sampai ada dalil. Salat lima waktu ada dalilnya, berarti kita wajib untuk salat lima waktu. Berzakat, bersedekah ada dalilnya, berarti kita wajib untuk melaksanakan itu semua, berhaji, berumrah dan yang seterusnya. Dari amalan-amalan yang telah diperintahkan dan disunnahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika tidak ada amalan yang diperintahkan oleh Allah, tidak pula dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka hukum asal, sekali lagi, hukum asal dari amalan ibadah tersebut adalah al-man'u, dilarang. Contoh kecilnya, tahlilan atau membaca Yasin atau merayakan maulid Nabi atau merayakan Isra wal Mi'raj dan yang semisalnya dari perayaan-perayaan yang dirayakan oleh kaum muslimin di negara kita ini. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya hukum asal dari amalan-amalan yang kalian lakukan adalah al-man'u, sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ketika hal tersebut boleh, had dalilnya, datangkan dalilnya. Ketika mereka mendatangkan dalil, maka dilihat dalilnya dari Al-Quran, berarti kita terima. Apapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-aini war-ra's, harus kita muliakan. Ketika datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, kita koreksi apakah benar dari Rasul, hadisnya sahih ataukah dhaif. Ketika sahih, al-ra'si wal-ain, harus kita muliakan. Akan tetapi ketika dalil yang didatangkan oleh mereka adalah hadis yang dhaif, yang tidak bersumber dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, maka artinya hukum asal dari amalan-amalan tersebut adalah sebuah perkara baru yang lebih dikenal di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-bid'ah. Yang telah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Kenapa yang baru? Tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam As-Sunnah. Oleh karenanya disebut sebagai perkara muhdats. Perkara yang baru. Kalau ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan tersebut sebagai al-muhdath. Iyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Perkara-perkara yang baru itu adalah kebid'ahan, wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah, wal'iyadzubillah. Berkata asy-syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, fattadayyunu wattaqarrubu watta'abbudu lillahi la yakunu illa bin nassi sahihi as-sarih, illa bin nassi sahihi as-sarih. Ketika seorang beragama dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada cara untuk melakukan itu semua kecuali harus berdasarkan nas, berdasarkan dalil yang sahih, yang jelas. Jadi tidak ada keraguan padanya. Karena kalau kita mengamalkan sebuah amalan, kita masih ragu apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini bersumber pada hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Masih ragu kita, enggak yakin bahwasanya amalan tersebut adalah amalan soleh. Karena sebuah amalan dikatakan sebagai amalan soleh apabila terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan mutabah. InsyaAllah Ta'ala akan disebutkan oleh Syekh Ubaid di akhir penjelasan ini. Maka ketika ada sebuah amalan yang kulitnya terlihat bahwasanya amalan itu adalah amalan yang soleh, tinggal kita timbang apakah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ataukah tidak. Ketika tidak sesuai, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berarti itu bukan hakikat dari amalan soleh, tapi amalan yang toleh. Artinya amalan tersebut akan tertolak karena masuk ke dalam keumuman dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah kami amalkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan raddun ay mardudun, akan tertolak. Dan berapa banyak amalan-amalan mereka yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak memenuhi dua persyaratan ini, al-ikhlas dan mutaba'ah. Kaum kufar mengamalkan amalan-amalan soleh, bahkan ada di kalangan kaum Nasrani ataukah Yahudi berpuasa saking mereka loyalnya terhadap Muslim, senang kepada Islam, tapi tidak mau bersyahadat dengan sekian banyak sebab. Tapi mereka berpuasa, bersedekah, memberikan hartanya, menyumbangkan hartanya untuk makan fakir miskin dan yang seterusnya. Akan tetapi syarat yang pertama tidak mereka penuhi, yaitu al-ikhlas. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, ringan. Karena amalan yang soleh adalah amalan yang berbobot, amalan yang berat, yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan ditimbang setiap amalan-amalan soleh. Maka kata Syekhuna Ubaid al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, seorang yang beragama mendekatkan dirinya pada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan dalil yang sahih dan yang jelas. Falaisa lil ijtihadi majalun fi itsbati syai'in min at-ta'abbud. Maka seorang tidak diperkenankan untuk berijtihad, untuk beranggapan kelihatannya ini amalan yang baik, kelihatannya berzikir sebanyak 1000 kali setelah sholat adalah amalan yang baik. Maka kalau ada pihak-pihak yang mengatakan demikian, sama ketika seorang kelihatannya rokaat subuh yang 2 rakaat, kalau kita tambah menjadi 4 rakaat, akan baik. Anggapannya baik. Ini mahalul ijtihad. Dia berijtihad, dia beranggapan bahwasanya apa yang dia inginkan adalah kebaikan. Akan tetapi syariat Islam tidak menerima yang demikian. Syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna. Maka kesempurnaan itu biarlah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu kita anggap demikian jika ditambah demikian maka akan lebih baik, demikian jika ditambah demikian maka akan lebih khusyuk. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah bisikan-bisikan dari asyayatin. Maka amalan-amalan soleh tidak bisa dilakukan dengan adanya ijtihad. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan dalil yang ada. Wa hadzal dalil imma kitabun wa imma sunnatun wa imma ijma'un an salafil ummah ala annallaha amara bikadza. Dan dalil ini kata beliau bersumber dari Al-Qur'an ataukah dari as-sunnah ataukah dari ijma', kesepakatan para salaful ummah. Siapa salaful ummah yang dimaksud? Mereka adalah ashabu Rasulillah radhiyallahu taala anhum wardahum. Mereka bersepakat para salaf yakni para sahabat-sahabat Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan perkara demikian, demikian, dan demikian. Itulah dalil. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari ucapan-ucapan para sahabat. Kenapa ucapan-ucapan para sahabat masuk ke dalam lingkup ad-dalil? Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang terbaik. Yang memang dipilih mereka untuk mendampingi Nabi SAW. Dan mereka adalah murid khusus yang dimiliki oleh Ar-Rasul SAW. Nabi SAW menerima wahyu dari awal sampai akhir di hadapan mereka. Disampaikan kepada murid-murid Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum wa ardahum, dan yang selain mereka. Sehingga mereka bukan orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipersaksikan secara langsung oleh Nabi SAW sebagai ahlul jannah. Seluruhnya. Tanpa ada yang tersisa. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, semuanya. Ada 10 orang sahabat yang khusus dan secara umum sahabat-sahabat Nabi tanpa terkecuali adalah ahlul jannah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang tongkat estafet setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apa yang dikatakan oleh mereka tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tetap terhitung sebagai dalil. Contoh yang sering kita sebutkan di majelis-majelis yang lalu, bagaimana Uthman ibnu Affan memiliki sebuah syariat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib pula atas kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan keempat-empatnya ini ketika menyampaikan sebuah perkara maka itu termasuk sebagai syariat yang Nabi SAW memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengannya. Uthman ibn Affan memerintahkan muadzin pada hari Jumat untuk mengumandangkan azan pertama sebelum azan zuhur masuk. Sebelum azan zuhur dikumandangkan. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, 10, 15, 30 menit sebelum itu, Uthman ibn Affan memerintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan azan, yang lebih dikenal di tengah-tengah kita dengan azan pertama ketika salat Jumat. Maka azan pertama ini diperintahkan oleh Uthman ibn Affan untuk dikumandangkan di tengah pasar, agar mereka yang berada di pasar itu menutup dagangannya, mempersiapkan diri-diri mereka untuk pergi mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan salat Jumat, mendengarkan khutbah kemudian menunaikan salat Jumat. Ini tujuan dari Uthman ibn Affan. Dan ini adalah apa yang seperti diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib atas kita berpegang teguh dengan sunnah beliau. Wajib atas kita berpegang teguh dengan sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Empat orang yang luar biasa. Empat orang terbaik setelah Nabi SAW. Dengan tingkatan yang demikian. Setelah Rasul SAW yang terbaik adalah Abu Bakar. Setelah wafatnya Abu Bakar yang terbaik adalah Umar. Setelah wafatnya Umar yang terbaik adalah Uthman ibn Affan. Setelah Uthman ibn Affan yang terbaik adalah Ali ibn Abi Thalib. Maka Uthman ibn Affan memerintahkan muadzin tersebut merupakan sunnah yang wajib untuk kita pertimbangkan dan wajib untuk kita saksikan bahwasanya itu adalah sunnah yang tidak boleh disebut sebagai sebuah kebid'ahan. Walaupun di zaman Nabi SAW belum pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang keluar dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang setelahku, bukanlah ucapan yang keluar dari hawa nafsu beliau. Keluar dari wahyu yang bersumber, yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terhitung sebagai ad-dalil apa yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan. Maka ketika ada kaum muslimin yang melaksanakan azan pertama, tidak bisa kita hukumi sebagai perkara bid'ah. Karena itu adalah sunnah dari Uthman ibn Affan. Dan ketika ada pula kaum muslimin yang tidak mengamalkannya, artinya tetap pada apa yang ada dari sunnah Nabi SAW, sunnah Muhammad secara khusus, maka kita tidak bisa memungkiri pula. Inilah permasalahan khilafiyah. Permasalahan yang berselisih dengan para ulama. Sehingga kita harus memiliki sikap yang bernama wasi'us sadr. Harus lapang dada. Mereka yang mengamalkan azan pertama, berarti dia mengikuti sunnah Uthman ibn Affan. Kita hormati. Tidak boleh kita katakan sebagai itu adalah kebid'ahan, itu adalah perkara yang baru, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Rasul SAW memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Uthman. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Begitu pula ketika ada sebagian muslimin yang ingin mencukupkan dirinya dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, artinya tidak mengumandangkan azan pertama, maka mereka juga dipersilahkan untuk memiliki pilihan yang demikian. Kemudian kata Syekhuna Ubaid al-Jabiri Yurwa, telah diriwayatkan an Amirul Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, annahum qal, bahwasanya beliau pernah mengatakan, lau kanad dinu birra'yi, kalaulah agama itu berdasarkan logika, berdasarkan akal fikiran, lakana batinul khuffi awla bil mashi min a'lah. Kalau agama itu berdasarkan logika, berdasarkan pikiran seorang, maka tentunya batinul khuff, bahagian bawah dari sepatu, itu lebih diutamakan untuk dicuci dibandingkan bahagian atasnya. Di antara syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah al-mashu alal khuff, mengusap bahagian atas dari sepatu. Satu hari 24 jam, yakni siang dan malam ketika seorang mukim, dan berlaku syariat ini 3 hari 3 malam bagi mereka yang musafir, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang yang mukim, 1 hari 1 malam, 24 jam. Ketika masuk, ketika subuh, dia memakai khuf, memakai sepatu dalam kondisi suci. Kemudian batal wudunya, dia ingin melakukan salat az-zuhur. Dia berwudu, sementara khufnya, sepatunya yang menutupi mata kakinya, bisa dikiaskan kalau zaman sekarang dengan kaus kaki dan yang semisalnya. Maka dia dipersilahkan, diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk mengusap bahagian atas dari kaus kaki tersebut. Tidak perlu dia buka kaos kakinya, kemudian dia basuh kakinya. Enggak perlu. Cukup dia usap bagian atas dari kaos kaki atau khuf, sepatu yang menutupi mata kaki tersebut. Bahkan, disebutkan oleh Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, ketika ada seorang musafir yang diizinkan oleh Nabi SAW 3 hari 3 malam mereka mengamalkan syariat yang mulia ini, al-mashu 'alal khuf, mengusap bahagian atas dari sepatu, kaos kaki, dan yang semisalnya yang menutupi mata kaki, maka lebih afdol, lebih utama bagi dia untuk tidak membuka kaos kakinya. Lebih utama bagi dia, afdol bagi dia untuk tidak membuka kaos kakinya. Kenapa? Menyelisihi mereka kaum Syiah. Karena kaum Syiah mengingkari syariat yang mulia ini. Kaum Syiah Rafidah yang bersumber di Iran di sana, pengikutnya Ayatullah Al-Khomeini, mengingkari al-mashu 'alal khuf. Sehingga ketika mereka memakai kaos kaki, memakai sepatu, pasti membuka. Dan mereka membasuh kakinya. Oleh karenanya kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, ketika kita ingin mengingkari kebiasaan yang ada di sisi kaum Syiah, dan kita menggunakan kaos kaki, baik mukim atau kemusafir, usap bagian atas, maka itu cukup. Tidak perlu kita membuka dan membasuh kedua kaki kita. Kalau, kata Ali bin Abi Thalib, dan ini ternukil dalam Sunan Abi Dawud, di dalam bab kaifil mas, kaifiyatul mashi, dalam nomor hadis ke-162, bagi antum yang punya kitab bisa lihat di tahqiq atau ta'liq yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian disahihkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Irwa Al-Ghalil. Hadis ke-103. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, hadis yang mauquf, yang berasal dari sahabat Nabi, laukana ad-dinu birra'yi, kalaulah agama ini berdasarkan logika, berdasarkan akal fikiran, maka tentunya bahagian bawah dari kaos kaki, bagian bawah dari sepatu, khuf, kalau kita sekarang bisa setarakan dengan kaos kaki, lebih utama untuk diusap. Kenapa kok bagian atasnya Rasul SAW mensyariatkan? Padahal bagian bawah yang kotor, bagian bawah yang kena debu, bagian bawah yang kena tanah, bagian bawahnya yang kena aspal, dan yang seterusnya. Tapi Nabi SAW mensyariatkan bagian atasnya cukup 1 kali. Gak usah 3 kali, 1 kali usap. Selesai. Begitu pula pada kaos kaki, cukup 1 kali usap, selesai. Kalau agama ini dengan akal fikiran, otomatis bagian bawah lebih pantas untuk diusap. Tapi kenapa? Itulah Al-Quran. Itulah sunnah, itulah syariat Islam. Kita nggak bisa memakai akal fikiran kita. Karena semuanya ini bersumber dari Al-Quran, sunnah, dan fahmus salaf. Al-Quran memerintahkan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam untuk melafadzkan yang demikian, mensyariatkan yang demikian. Bukan artinya ini syariat dari Nabi alaihi salatu wasallam khusus tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. La. Allah Subhanahu wa taala sangat berperan. In huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang dilafadzkan oleh beliau, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap ini ini hanya sekedar hawa nafsu dari Nabi alaihi salatu wasallam. La. Ini benar-benar sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syariat Islam tidak bisa diukur dengan akal fikiran. Kelihatannya saya ingin mengamalkan salat di tengah bulan Rajab sebanyak 100 rakaat. Kelihatannya baik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi kita. Kelihatannya baik, berarti kan logika yang sudah bermain. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, agama ini enggak bisa dipakai dengan akal. Sumbernya agama adalah Al-Quran, Sunnah, Fahmus Salaf. Cukup. Enggak ada pilihan-pilihan yang lain. Kemudian kata beliau, وَهَذَا مَتَّفَقَتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْأَئِمَّةِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ الدِّينَ بِالدَّلِيلِ. Dan kaidah ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para a'immah. A'immatul madhahib al-arba'ah, Al-Imamu Malik, Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, mereka semua bersepakat. Ala an-nad-dina bid-dalil. Yang namanya agama itu harus berdasarkan dalil. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan ijma' atau ucapan-ucapan para sahabah. Wa kana al-Imamu Malik rahimahullah yakulu ba'da darsihi. Dan di antara kebiasaan yang dimiliki oleh Al-Imamu Malik alaihi rahmatullah, setiap selesai pelajaran yang beliau ajarkan, kullu kalamin, setiap ucapan, fihi maqbulun wa mardud, setiap ucapan yang aku sebutkan di dalam pelajaranku, kata Imam Malik, fihi maqbulun wa mardud, ada yang bisa kalian terima dan ada yang bisa kalian tolak, illa kalam sahibi hadzal qabr, kecuali ucapan penghuni kuburan ini, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak bisa ditolak adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tafsir dari Al-Imam Malik, penjelasan dari Al-Imam Malik dan yang selainnya dari pendapat Imam Malik, beliau persilahkan. Makbul mardud. Yang mencocoki sunnah Nabi, terima. Yang berlawanan dengan sunnah Nabi, lemparkan ucapanku terhadap atau kepada dinding yang ada. Enggak perlu diterima artinya. Yang dipegang teguh adalah ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena itu, fa inna ahla sunnati wal jamaah, ahlu sunnati wal jamaah ahlus salafiyah, fa inna ahla sunnati wal jamaah ahlus salafiyah yazinuna aqwalan nasi wa amalahum bimizanaini la thalitha lahuma. Oleh karenanya, kata Syekh Ubaid, ahlu sunnah ahlus salafiyah yazinuna aqwalan nas, mereka menimbang ucapan-ucapan manusia, mengukur ucapan-ucapan manusia, wa amalahum, dan amalan-amalan mereka, bimizanaini la thalithalahuma, dengan dua timbangan, tidak ada timbangan yang ketiga. Wadhanikumul mizanan, dan dua timbangan tersebut adalah an-nas wal ijma. Dua timbangan tersebut adalah nas, dalil, dan ijma, kesepakatan dari para ulama. Fannasu, dijelaskan oleh beliau, makna dari an-nas, yashmulul kitabi was sunnah, mencakup di dalamnya Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Faman wafaqa nassan au ijma'an qubila minhu. Maka setiap ucapan yang berjalan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, dan sesuai dengan ijma', qubila minhu, akan diterima. Waman khalafa nassan au ijma'an rudda alaihi qawlahu wa fi'lahu. Barang siapa yang menyelisihi nas, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan menyelisihi ijma' dari kalangan para sahabat, rudda alaih, akan ditolak. Tidak ada kehormatan pada ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi pemahaman para sahabat. Fahmus salaf. Bil adillah, dengan dalil-dalil yang ada, kata beliau, wal wukufu atau al wukufu indad dalil fit ta'abbud. Ketika kita beribadah, haruslah kita memperhatikan dalil yang ada. Sehingga ketika kita ingin melakukan satu amalan saleh, satu amalan ibadah, harus berdasarkan ad-dalil. Hadza huwa syaratul mutaba'ah. Ini adalah syarat al-mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lianna kulla ibadatin labudda laha min syaratain hatta tanalu indallahi al-qabul. Karena setiap amalan saleh, setiap amalan ibadah, wajib untuk terpenuhi padanya dua syarat, sampai Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amalan saleh tersebut. Wa dzanikum asyartani huma, dua syarat tersebut adalah tajridul ikhlasi lillahi wahdah, memurnikan amalan-amalan saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tendensi, tanpa ada tujuan-tujuan duniawi, wa tajridul mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar mengikuti apa yang telah dan yang pernah diajarkan serta diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi almas'alatul ula. Inilah permasalahan yang pertama yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa hiya thalathatu usul, dan tiga perkara yang lainnya, sata'ti ba'da ma'rifatillah wa ma'rifati nabiyyihi wa ma'rifati dinil Islam. Tiga perkara yang lainnya yang berkaitan dengan amalan, berdakwah, dan bersabar akan datang setelah penjelasan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas ucapan al-musannif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Naji al-amalu bihi, ketika seorang wajib mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.